korone ati bagai tertusuk duri. Arep obat ati males, awakku iki lemes. Ra iso sambat, aku mencoba kuat, nanging malah tambah loro, kelingan kue ngelio. Pilih mangan soko